Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafun as-salihun ajarahumullah. Nakhusu khasah li hadarati mbah Sayyid Ali Hasan Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardhin was samawatil 'ula, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziram min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, bapak kepala desa beserta para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, para ketua RW, para ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, azzairin wazzairat, muslimin wal muslimat, para jamaah yang ikhlas penuh khidmah dengan khusyuk mengikuti rangkaian acara hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan hormat peringatan haul Mbah Sayyid Ali Hasan Nawawi. Mudah-mudahan semuanya dianugerahi Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan semuanya dianugerahi Allah takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan semua jamaah dianugerahi oleh Allah akhlak yang semakin mulia. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dianugerahi Allah ibadah yang makin istiqomah, kehidupan yang makin barokah, selamat dunia sampai akhirat. Perjalanan hidup manusia tentu kepingin lancar, tidak ada halangan. Jangan sampai di akhirat nanti kita kena razia. Ojo nganti no akhirat kena operasi sehingga perjalanannya mandek. Apalagi di akhirat sampai diblokir. Diblokir gak oleh rahmati Allah, diblokir gak oleh ridhani Allah, diblokir gak oleh syafaati Rasulullah, diblokir gak oleh mlebu swarga. Naudzubillah min dzalik. Saya ingatkan para jamaah, beberapa waktu lalu ada instruksi yang datangnya dari Kementerian Kominfo bahwa semua kartu seluler, SIM card, kartu HP itu harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang tepat, akurat, dan benar. harus cocok dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan, kartu seluler atau SIM card tadi tidak dilakukan registrasi ulang, tidak daftar ulang, maka secara otomatis akan diblokir. Ora kena digawe. Leres nggih? Niku kartu donya. Kartu donya wae kudu selalu registrasi ulang. Lebih-lebih kartu akhirat kita. Kita juga mempunyai kartu akhirat yang harus didaftarkan ulang secara kontinu, terus-menerus berkesinambungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kartu akhirat kita tidak diregistrasi ulang, tidak didaftar ulang, maka kita nanti akan diblokir. Gak iso nompo rahmate Gusti Allah, gak iso oleh ridane Gusti Allah, gak disyafaati Rasulullah, gak iso mlebu swarga. Lah sekarang bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat kita? Para jamaah, cara daftar ulang kartu akhirat itu harus sesuai dengan jenis kartu masing-masing. Halo. Daftar ulangnya kudu cocok karo jenis kartune. Tolong diperhatikan, ini ada himbauan dan instruksi yang datangnya dari Anwar Zahid. Registrasi ulang kartu akhirat yang kartunya Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Singkatannya, terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui amal sholih, melalui ibadah. Komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, mencintai Rasulullah dan meneladani perilaku Rasulullah. Komunikasi dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah, bergaul dengan sebaik-baiknya. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Yang kartunya Indosat, daftar ulangnya ya pakai Indosat, artinya intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sing sregep ndonga, sing rajin usaha, hasile tawakal dateng Gusti Allah. Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Perhatikan yang kartunya simpati, cara daftar ulangnya harus memiliki simpati, simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari juga harus pakai mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Ngene iki angel. Gak gampang, mangkane larang. Yang kartunya AS itu tulisannya AS, harus meningkatkan amal soleh. Yang kartunya XL, carane yo gawe XL, ekstra lillah. Napa mawon kudu lillah krana Gusti Allah. Lah terus yang kartune IM3, registrasi ulangi, daftar ulangi yo kudu nganggo IM3. I M E double telu M M M, iman mantap manfaat maslahah. Yang kartunya Eksis, lah iki registrasi ulangnya rondo angel. Eksis amal ekstra istiqomah. Lah rek nom nomi biasane nganggo smart friend. Niku daftar ulangnya ya kudu smart friend, semangat takwa pasti keren. Makasih. Puncaknya ada pada keimanan. Orang yang imannya kuat itu yang hidupnya paling hebat. Tolong ibu konsentrasi dan perhatikan karena saya ngajinya enggak lama, 1 jam paling suwe. Larang piro. Soale sing ceramah kale, kula nek sing ceramah tunggal kula mawon 1 jam setengah sampai 1 jam 45 menit. Tapi karena yang ceramah 2 nggih 1 jam saja, nanti dibagi 2 ceramahe. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang, jenengan tasik dereng mudeng ketok e, terutama ibu-ibu dan mbak-mbak e, dereng fokus, masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. GR kok manggonmu ngarep dhewe. Engket mulai bar maghrib lu wis teko. Aku kudu manggon ngarep. Kudu cetha wonge. Orang yang imannya kuat itu hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sekejap. Nek dibanding karo kehidupan di akhirat, wong sedinane niku mung sak jam. Ngapunten, ngapunten. Woi. Urip non donya sampeyan iki lho paling cara dibanding uripe sampeyan sedina no akhirat kuwi mek uman waktu sak jam. Ini sangat menentukan kehidupan di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Maka kehidupan di dunia yang hanya sesaat dan sekejap betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal dengan menjalankan ibadah dan amal solih sebanyak-banyaknya sebagai modal mengarungi kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Saklawas-lawas, hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu namanya urip-uripan. Derajate podo karo orang-orang, podo karo coro. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Niki cocok karo baiate kula panjenengan, janji nang Gusti Allah setiap hari paling boten ping gangsal. Pas sholat niku kula panjenengan baiat dateng Gusti Allah. Diwaca nalika donga iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedaya kedah lillahi rabbil, namung krana Gusti, namung kangge Gusti Allah. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Jangan dikira kalau sudah mati dari dunia ini hidupnya selesai. Ya enggak lah. Apa dikira kalau sudah meninggal dunia ini terus hidup berhenti selamanya? Ya enggak lah. Dipikir lek wis mati nduk donya iki terus uripe mari gak ono terusane, ngono ta? Ya enggak lah. Justru mati dari dunia ini adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para jamaah, bapak ibu, jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyaut mati, ngono. Sing gak melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu, jangan takut. Terus jangan lupakan. No, nek nyaute alon yo mati dhisik. Diulang. Oleh karena itu, sing nyaute banter uripe awet. Jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat-ingat, jangan cari tapi rindukan. Lo kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan jadi indah, karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Diulang, jangan takut, karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya pasti. Mulane ojo wedi tiwas wedi kaya apa lek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Pokoke wani urip ya kudu wani. Padha karo wani mangan ya kudu wani. Semangat, gelem urip kudu gelem. Gelem mangan kudu gelem. Ayo ngising bareng. Kenapa harus takut mati? Toh takut itu juga tidak menunda kematian. Apa dikira kalau sudah takut matinya belakangan? Kalau berani matinya duluan? Enggak kan? Kadang yang berani itu matinya belakangan, yang takut malah mati duluan. Ngono wong tuwa nuturi anake, "Nak, aja dadi polisi, nak, aja dadi tentara, nak. Engko lek maju perang ketembak iso mati dhisik. Nu sing dadi polisi, dadi tentara maju perang ora mati kok. Sing ngungsi lho malah mati dhisik, wong kebom." Ya ora ngreken wong ngurusi sing nyuguhi ngombe. Iki sing nom nanti to ya, ya kok sing gerang sing ngapunten, Mbah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang, kadang ana wong leh nuturi anake ngono. Aja dadi pilot ya, Nak. Engko lek kowe ngak maburno pesawat ceblok terus mati. Padahal sing dadi pilot iki lho umure awet. Sing ndok omah, ndok ndukur kasur, kelon karo bojone mati. Kedengkek. Kengageten nganti ambrol. Mboten usah wedi. Wong mati niku gampang. Bocah cilik-cilik mawon saged kok. Apa maneh sing tuwa. Malah iso banget. Makasih. Ayo, jangan lupakan. Ojo lali dikon terus eling. Kanjeng Nabi lek pesen ngoten, langkung-langkung niki hormat peringatan haul. Faktiru min dzikri hadzi min ladzat. Perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Wong niku lek wis mati wis terputus dari macam-macam kelezatan dunia. Betul? Kayak mati kuwi ceritane lara banget. Lah kok ceritane? Aku rung tau ngalami. Nazak niku Kanjeng Nabi leh gambarke padha karo wong dikelontok daginge urip-uripan tikel 70. Ana wong nang dikelontok daginge urip-uripan. Kaya apa larane? Wong beset kulit e larane kaya ngono. Nggih napa nggih? Jenengan ngincak otis mencolot to. Maksude otis sing ana wawone. Apa maneh dikelontok daginge urip-uripan isek tikel 70. Iku gambaran lorone mati. Halo. Halo. Wong niku nek kathah eling mati akhirnya dadi wong apik. Kalau banyak ingat mati, insyaallah jadi orang baik. Tapi nek lali mati biasane nakal, wani maksiat, wani dosa. Aja pisan-pisan rumangsa nek uripmu isih dawa. Karena kita enggak pernah tahu kapan malaikat Israel datang menjemput, kapan roh kita dicabut. Kita enggak pernah tahu. Mungkin ada yang masih lama, mungkin ada yang sebulan lagi, bahkan mungkin ada yang malam ini adalah merupakan malam terakhir hidupnya di dunia. Kok kaya krasa ngono modele kae. Wong niku nek mboten eling mati engko akhire terus nakal. Zaman titeni to omonganku. Bocah wae kok wani mendem kena apa? Ora eling mati. Nek eling mati mboten mendem. Jejal. Kate mendem. Botol minuman keras sih dicukit tutupe ciu. Kan nek dicukit metu suarane ciu, numulane diarani ciu. Karek ngelonggok nengeling, ah iki engko matek aku iki. Rasido. Uang apa nyolong kok eling mati? Ora sido. Apa padu karo tanggane kok eling mati? Rasido. Mulane lek dicelathu karo tangga sudingen mati lho ya. Entep pak ngotot bengak bengok etek-etek nang terus mati jajal. Wong niku nek eling mati mbok kate zina lho rasida. Wis gondol wedoan nakal. Wayu bening kempling kinclong moblong-moblong. Ora buruk-buruk ngene iki. Ya ora ngenyek wong iki ya trimo urip ngono ae. Mbok wis digawa. Wis jebablah karek metingkring. Terus eling, wah iki aku pas metingkring nang mati ndane apike. Ra ngarah sida. Entep pak metingkring terus dijabut karo malaikat Izrail. Oek ngono piye. Lah nek ora eling mati ya terus kok. Ora trimo metingkring kok. Yo clengkri, ngupluk-upluk ngono. Iki sing mbok guyu mesti upluk-upluke kuwi. Lah piye carane supaya eling mati? Allahumma sholli ala Muhammad. Sadari para jamaah, kula mboten kuat lampune. Ngapunten. Gak kuat. Sadari para jamaah bahwa kematian itu dekat. Kematian bukan makin jauh tapi makin dekat. Betul? Sampean ngomong betul aja ndangak-ndangak. Mangkon ngisor ngawene. Pas gak rangkepan kok. Sampean iri mencolot. Kematian itu bukan makin jauh tapi makin dekat. Tahun 2017 sudah kita tinggalkan. Kita sudah memasuki 2018. Betul? Berarti usia kita bertambah, umur kita berkurang. Jarak kepada kematian semakin dekat. Kesempatan untuk menjalankan amal-amal solih dan ibadah sudah berkurang. Tahun kemarin tentu banyak waktu-waktu yang kita sia-siakan, mubazir, bahkan kadang diisi dengan hura-hura, diisi dengan kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan yang jelek-jelek di tahun kemarin diampuni oleh Allah. Sing apik-apik ganjarane ditikel-tikelno dening Gusti Allah. Lah tahun niki donga nang Gusti Allah, muga-muga kula panjenengan direksa dening Gusti Allah, dijaga, dihindarkan dari perbuatan dosa dan diberikan kekuatan untuk lebih banyak meningkatkan amal-amal kebaikan. Amin Allahumma. Ada satu kata kunci yang sering saya sampaikan di mana-mana agar kita sadar dengan pentingnya mengingat kematian. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ayo ngomong matamu dhewe. Iki ngajak pengajian apa ngajak pisu-pisuan? Diulang. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Aku lagi iki lho ceramah di matak-matakne wong sakmene kae. Dunia jadikan di tangan. Jangan taruh di hati, jangan masukkan ke dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Menaruh dunia di tangan artinya nek karo donya aja eman. Soale donya kuwi ora dadi ukuran kemuliaan, ora dadi ukuran keapian. Wong-wongi kadang-kadang keliru. Dipikir wong sing donyane akeh sing sugih kae wong apik disenengi Gusti Allah. Mangkane dikai donya akeh dadi wong sugih. Nah, sing donyane titik dadi wong melarat dianggap wong elek, kualat. Mulane dikai donya titik dadekne wong melarat. Salah. Sugih iku gak dadi tandane wong apik. Melarat gak dadi tandane wong elek. Mbok ra digatekno. Sugih melarat iku padha karo irung. Irung ini asli bangir ya. Bangir najan wong nakal kaya apa irunge ya tetep bangir. Ini asli pesek, mbok wong salih ahli ibadah ya tetep. Kamu ngomong pesek kok mbek masih aku. Nah, pesek o manis wek. Embo. Uangnya najan nakal, nek pancen irunge bangir ya tetep bangir. Uangnya najan nakal, nek pancen karo Gusti Allah dikei rezeki akeh ya tetep akeh. Embo ahli ibadah nek pancen pesek ya tetep ahli ibadah kaya apa lek pancen karo Gusti Allah dikei rezeki titik, ya titik. Embo. Akeh wong sing do salah kok. Nek masalah donya. Maka jadikan di tangan saja biar enggak eman. Begitu oleh tok noneh, begitu nompo col noneh. Begitu nrimo bagekno wong neh. Mok not kontek. Dijoki neh engko karo Gusti Allah. Lek begitu sama nompo colno, oleh tokno, nompo bagekno. Engko dijoki terus karo Gusti Allah. Sampean diberi job-job yang baru. Itu pasti itu. Mulane karo Kanjeng Nabi kongkon delekno tangan nae donya kuwi. Maknane piye? Ya ngono kuwi, wong cuma no tangan. Apa mbok gegem terus rakamot. Apa dicekeli ae gak kuat. Aja lebokno hati. Kalau dunia ditaruh di hati, muat sak pira ae donya nek dilebokno hati kamot. Karena hati manusia itu luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Kapok. Nah aku dipecicili wong sak meneh akeh. Getak ae lek kesuwen. Cukup tenggene tangan mawon. Maknane aja eman. Ora bakal entek, ora. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana ilmu kalau dibagi-bagikan enggak akan habis, justru malah ditambah karo Gusti Allah. Para kiai, bunyai, ustadz, ustazah, ilmunya dibagikan kepada santrinya, dibagikan kepada masyarakat. Yo ora kentekan. Temriki nate enten Mbah Yai kentekan Fatihah. Mbah ulangi Fatihah, wis entek, wis tak kekno wong. Mbok duwene mok Fatihah kok diulangno. Iku karo Gusti Allah ditambahi akeh. Duit yo ngono, donya yo ngono. Lek mbok bagek-bagekno ngono iku, engko sampean ditambahi akeh karo Gusti ora bakal kentekan. Lah nyatane. Pancene wong kene iki ngeyel-ngeyel. Kuwi padha karo banyu iki lho. Nek mbok ilekno terus, air itu kalau selalu diilekkan. Wis sing ceramah aku apa sampean? Cerewet. Dia tetap jernih, tetap sehat, tetap bening. Duitmu nek mbok ilekno terus, musala, masjid, pesantren, yatim, bening, bersih, jernih. Banyu kok gak dilekno, jerno. Mandek, bahasa Inggrisnya ngecembeng. Suwe-suwe badek, basin, bosok. Donyamu mbok jarno ngono mbok simpene, bosok-bosok ngandelo. Wong bibit pari, bibit jagung ini mbok sebar ngono kaya ora entek tambah dadi akeh kok. Njajal bibit pari, bibit jagung ning simpen ning ora bosok. Duwe yo ngono. Ra ngandel yo wis. Pokoke wis tak sampekno. Cukup di tangan. Jangan masukkan ke hati. Woi. Kalau dunia itu dimasukkan ke hati, ketika memiliki kekayaan dunia yang berlimpah pasti merasa tinggi hati. Ayo to nyaut, enggak malu nyaut mati sik. Kalau dunia dimasukkan ke dalam, kalau dunia ditaruh di, ketika memiliki kekayaan dunia yang berlimpah pasti merasa tinggi. Kayak kekayaan dunianya cuma sedikit pasti kecil. Melihat orang lain yang kekayaan dunianya banyak, iri, sakit, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi gak keturutan, patah. Wes sak mono ae. Yo kentekan kok. Anggite gampang nggih kata-kata ngene. Terus uripe ra iso ayem, ra iso tentrem, ra iso barokah, mesti sumpek. Takon. Gak dijawab, tak tinggal ngalih. Wong kepoh nate sumpek napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate susah napa mboten? Mesti wi perkara donya. Sing garai wong sumpek iki donya, sing garai wong bingung iki donya, sing garai wong susah kuwi ya donya. Ayo pisan kas sing banter nek jawab. Tau gegeran kalih wong napa mboten? Sapa jenenge wonge? Kuwi mesti sing resek sampeyan kuwi. Wong nganti geger karo wong iki mesti perkara donya. Suami istri sak bojone kuwi harusnya kan saling cinta, saling setia, memadu kasih untuk membina malike rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat. Betul? Betul? Tapi ada enggak suami istri yang sering cekcok? Ada atau enggak suami istri yang gegeran? Mesti iki gegerane perkara donya. Ora ana kok sak bojone gegeran perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara blonjo. Sing wedok rumangsa oleh blanjani bojone kurang. Lah sing lanang ya wis rumangsa nyambut gawe oleh dhuwit pira dikekno kabeh. Nah ngono to rata-rata wong lanang kene. Nek nyambut gawe ngoyone ra karuan bareng oleh dhuwit dikekno sing wedok kabeh. Sampai apa no warung lu ngemis nunggone bojone sik. Ora ana kok sak bojone gegeran perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara blonjo. Sing wedok rumangsa oleh blanjani bojone kurang. Lah sing lanang ya wis rumangsa nyambut gawe oleh dhuwit pira dikekno kabeh. Nah ngono to rata-rata wong lanang kene. Nek nyambut gawe ngoyone ra karuan bareng oleh dhuwit dikekno sing wedok kabeh. Sampai apa no warung lu ngemis nunggone bojone sik. Enten mboten wong lanang sing ngoten niku? Lah kuwi jenenge wong lanang, gop. Kaya ora ngerti. Dhuwit iki lek kadung mlebu bendahara umum. Metune krungu blok. Akhire kate tuku rokok ing ngemis-ngemis leren ngajokno proposal. Padahal wis golek dhuwit sampean. Sampe njaluk leren ngemis-ngemis digetaki dhisik. Wong lanang iki cerdaso, mulane koplokmu kuwi dikeki selempitan. Kuwi manfaatno. Tapi hati-hati bar iki engko jelas akeh operasi kopiah. Sing akeh gegerane ya perkara ngono kuwi. Wong sing lanang lagek teko buka lawang glodak ngono. Oleh dhuwit apa ora? Gak oleh dhuwit gak usah mulih. Kaya apa mulih? Turu gerdu kana. Sing lanang senden cagak karo nduweh. Ngono ku bu wis atimu lara, pikiranmu sumpek ora nampa dhuwit oleh do. Sambut dengan senyum walaupun sing lanang gak oleh dhuwit. Ganjaran, ganjaranmu padha karo perang musuh wong kafir kae lho. Apa? Mboten usah pun ngadeg mawon kula. Pun cekap, mboten usah wong aja sedelok mawon kok. Alah, ora melok urun cerewet. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Walaupun suami datang itu enggak bawa duit, sampai depan rumah pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora usah bantah, alah wong lanang kaya ngono dapurane kok peristiwa besar. Bojo kok di dapur-dapurno. Kowe kudu syukur alhamdulillah. Bojoku rawuh. Teko nae lho kok rawuh. Ya rawuh kok dimulyakno kok alhamdulillah. Lho kok syukur? Iya, soalnya lek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Wis sambut dengan wajah cerah dengan senyum. Ganjaranmu gede, padha karo perang musuh wong kafir kae lho. Halo. Halo. Ora usah nganggo nyelatu, ora usah nganggo nyaprut, lanang teko kok ditekuk cangkem irung batok ngelumpuk wirai apa silit pelembungan kowe nang senyum alhamdulillah. Oh bojo teko disambut sampe selawatan gak ganjaran tok ketok bojo teko latar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bojomu mlebu omah ya pola al badru alaina. Ora ngira geger, bojomu mesti mencep lewat sret. Gendeng. Pokoke lek masalah donya mesti dadine ribut. Wong kadang-kadang panitia pengajian iki geger padha panitiane. Perkara apa? Dhuwit. Nggih napa nggih? Pamong padha pamong ya iso ribet iki perkara apa? Embo. Halo. Anak itu harus berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tuanya, betul? Ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang melawan orang tuanya? Ada enggak anak yang menentang orang tuanya sendiri? Itu namanya anak apa? We anak uang. Ya anak uang yang durhaka, we mesti perkara donya. Perang arah perkara poso Senin Kemis. Perkara wiridan. Wes, bahas donya malah sumpek. Maka lho, delok sarungku. Wes tak rondok mundur apa medeni wong. Maka dunia cukup di tangan saja. Jangan masukkan ke hati. Hatimu penuhi dengan kebesaran Allah. Hatimu penuhi dengan akhirat. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk dimasuki oleh dunia. Wong niku nek wis hubbud dunia, dadine mesti elek. Kanjeng Nabi leh dawuh, hubbud dunia ra'su kulli khathiatin. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Hubud dunia ini sopeneng karo donya. Bahasa Inggrisnya the kedonyan. Yang paling ditakuti Rasulullah atas kita umatnya itu penyakit sing jenenge wahnun. Kanjeng Nabi paling kuatir nek umate kena penyakit iki. Penyakit iki apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati. Maka sadari bahwa kematian itu makin dekat. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk mata kita. Berarti kematian itu dekat. Ya, ayo, orang yang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Mendekati sesuatu yang makin dekat, detik kematian makin dekat, maka dia mendekat dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berbekal dengan takwa. Sehebat-hebatnya dia mendekat kepada kematian, artinya melakukan hal-hal sebagai persiapan agar kematian itu menjadi mati yang istimewa. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia. Dunia makin jauh, maka dia menjauhi dunia. Sebaliknya, banyak para jamaah, orang bodoh itu adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh dan menjauhi sesuatu yang makin dekat. Dia mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh karena dunia akan kita tinggalkan. Makanya orang mati itu bahasanya meninggal. Loh, orang nyaut. Meninggal karena akan meninggalkan dunia. Wong dunyo iki kate ditinggalno kok dene malah marek. Dia malah memburu dunia, malah mengejar dunia. Wong goblok to jenenge. Padahal wis dikai peringatan karo Gusti Allah, tapi dene gak kroso, gak nyadar. Kekuatan berkurang, dulu kuat menjadi lemah. Hawa karepe ana tapi tenaga wis ora iso. Wong ketok cahayu liwat sret ngono ku yo. Anak iso apa? Blomer blomer. Nododo ya isek ser, tapi ngisor wis ora untek babar pisan. Ngono ya ditakokno apa kuwi yo. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ. Wes dikurangi bentuk kedadiane. Mripate yo sudo, kupinge yo sudo, maksude sudo fungsine. Mbah wong kene angel dijak ngaji yo. Rambut yang dulu hitam menjadi putih, itu kan harus meninggalkan dunia hitam. Tapi nyatane yang ngeyel ora trimo do disemir. Rumangsane nek disemir ireng maneh ngono ku terus dadi nom neh. Ya ora iso, Bro. Tuwek ya tetep. Do ngeyel kok untu mrotoli ya nyalahno bakul sate. Ini satene alot sampe untuku protol. Ora satene sing alot, untumu sing wis kropos. Ora usah guyang-guyu wedok-wedok ya do kemenyek-kemenyek kok saiki. Untu dadi pageri kawat. Sing kate nyolong untumu sing merongos ya sapa? Mun digomangan gak ya kelotak-kelotak to ngono. Kulit terus mengkeret ya gupuh nyang salon dikenceng-kencengno. Irung pesek ra trimo disuntik memancung. Dodok kempir nglembreh karek tengerane tok ya ora trima. Suntik mentek-mentek. Kekuatane mok seminggu. Bareng seminggu dinggoni BH ya ucul. Sopo ngomong tawuruh? Iya. Ana wong tuwek ora kelambenan nganggo BH iso ngene. BH-ne non dhuwure dodho ngene. Ki apane sing ditutupi aku ya ngono. Kaya mondong terong kempir loro ngono. Lha wong kudu ngeyel-ngeyel kok saiki. Ngapunten ngapunten. Dia mendekati sesuatu yang makin jauh. Wong donya iki tambah adoh kok dipareki, kok diburu, kok diuber. Orang rumangsani. Umur e wis 87 taun sik blantik wedhus. Ya ganteng weduse karo wonge. Wis ora wayahe nyekeli kawarane wedhus kuwi, Mbah. Wayahe nyekeli tasbih. Ora kok gugu. Ora ning wayahe cek wer wer wer wer wer wer ngono lho. Ora duwe sebut. Gantekno sing nom wisan kuwi. Dia malah menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Gak gelem siap-siap, gaplek peringgilan, tuwek-tuwek. Wis tuwek ana tung nang di budal. Eneng palapai ning kok ngarep dhewe. Bapak gak ambek ndut-ndut-ndut-ndut ngono. Ngarep dhewe pas penyanyine nembang dhewe. Wasik. Dinggih muni wasik untune protol papat. Ayo. Kula sampean ora entuk wedi mati. Tapi sing wedi niku sok mati lho pas piye? Mati lho pas ngelakoni apa? Kan kita enggak tahu nanti kita mati lagi ngapain. Ana wong mati niku pas nglakoni apik. Lah iku sing diarani husnul khatimah. Mati pas pengajian, mati pas salat jamaah. Kathah kok mati tepak salat wayahe sujud, ya Allah apike. Mati nang pas wiridan, pas maca Quran, pas tahajud. Kenek nggo crita sing mati seneng keluargane yo melu bangga. Pamanmu jare mati, Dik. Nggih, paman kula mati tepak tahajud, tasik tendhuwure tasbih lho. Aku ngomong apa? Lah ya ana dhuwure tasbih wong mengkurep. Wayahe sujud kuwi. Apike. Pamanmu jare mati, Dik. Iya ana gerdu. Pas kopek digeropyok karo polisi. Kancane melayu dhewe wis ora kuat. Jantunge kumat. Dek. Mati nang wayahe ngono. Yamutun nas ala ma ansyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi matine tergantung kebiasaane nalika urip. Nek uripe biasa nglakoni apik, matine ya mati apik. Lah nek uripe biasa nglakoni elek, matine ya mati. Kula niku sering niteni. Ya sering diceritani kalih tiang-tiang sing ahli nunggoni wong nazak wong ape mati. Saestu wong niku nek kulino nglakoni apik, wayah nanjak niku ditalken, dituntun niku gampang, enting, penak leh nirokno. Wenteng iki lho. Ra ngerti ya wis. Ini rupamu ayu oon. Wenteng lho, enting. Tapi lek kulino ngelakoni elek, lho ditalken lho iso ngamuk-ngamuk. Ngono jarene. Ayo. Wa yub'atsuna ala ma matu. Sok dibangkitkan dari alam kubur. Itu juga kondisinya ketika mati bagaimana? Lek matine apik, bangkit dari alam kubur itu kondisinya ya apik. Lene mati ini elek, bangkit dari alam kubur, welek. Jadi jangan dipikir ketika mati dikubur terus selesai. Ndak, so ana jenenge yaumul ba'ats. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Mosok wis dikubur sajur karo-karoan. Berkalang tanah bahasane. Mosok kok iso tukul meneh, kok iso urip meneh? Ya iso. Padha karo ngene le. Ana wit kates. Sepurane ya gawe contoh kates. Iki sing paling gampang soale. Ha ya iki. Sing guyu paling ya sak mono-mono kuwi paling. Kates kuwi ya. Iki engko sok akhire mateng dijarno ae bosok. Terus ceblok plok. Campur lemah hajur. Mati sak wit-wit entek dianggap entek ceritane kates iki padahal sesungguhnya enggak entek lho isine engko nek suaya kena udan iso terik tukul meneh wong e ngono dikubur diuruki lemah ajur iya dipangan set belatung krokoti apa maneh sing lemu-lemu ngono kuwi. Lho bayangno to. Wisuk dikerokot tirang karo-karuan, entek. Ajur, tapi ana sing mboten ajur. Nggih, ten gene kitab diterangno jemutrune. Tulang belakang, nek gone ilmu biologi kuwi tulang ekor. Sing metingkil cilik no selempitane bokong. Jajal to grayangi dhewe-dhewe. Selempitane bokongmu rondok mendukur. Nah iku kan ana metuntu cilik lho wekku ya ana kok. Lah iki. Itu enggak akan hancur ya. Utuh. Iku nek cara pesawat ngono ya kotak hitam. Mbok pesawat iki hancur gak karo-karuan mergo pesawate meledak. Dor! Meledak. Hancur berkeping-keping. Meledak kok mosok crut ngono. Itu yang namanya kotak hitam. Makane lek ana pesawat ilang, pesawat jatuh niku sing digoleki terus kotak hitam. Lah ngoten nggih. Niku mboten bakal ajur kotak hitame dan di kotak hitam itu seluruh aktivitas pesawat itu terekam dan tersimpan di situ semua. Halo. Mbok pilote piye, ana penumpang piye, suarane piye, kondisine piye, terekam kabeh nang gone kotak hitam. Jadi begitu kotak hitam ditemukan terus diputer sret ketemu kabeh data-data. Wong yang ngono, ngene-ngene iki saiki ayu-ayu yo, ajur bosok. Mulane saiki aja kemah. Saman ayu ora perkara apa-apa, perkara wedok. Nomor loro perkara nom. Njajal noleh mburimu kuwi. Yang ngono ku dadi musuk diluk engkas. Lah gitu, lah ngono noleh lah ngono. Ya kaya iku dadi musuk kok. Anggitmu neng nom ngene terus. Ya enggak. Aku saiki sik ngene. Sok ya kaya ngono-ngono iku. Gurimu jere. Lah iki kok ngene iki. Aku bayangno sok nek sakmono ya. Lho, guyu untune karek telu ngono. Waduh, kula benjing kaya jenengan ngoten. Siapa ngomong kemenyek mau? Lho nek wis hancur kaya ngono iku, tulang ekor ini ndak hancur, utuh dan di situ terekam semua amal perbuatan kita. Cara komputer ngono CPU-nya. Ya CPU iki yu macane desa iki. Ya wes CPU Ora CPU nek CPU. Tulisane CPU. Iki berarti nek toilet ape no WC ngono. Lah niku benjen tukul. Dadi bibit. Dadi bibit. Yaumul ba'ats engko nek wis wayahe malaikat Israfil niup trompet wayah kebangkitan, kan trom tiupan pertama ini tiupan kehancuran. Ngok. Alhamdulillah wingi tahun baru malaikat Israfil gak melok-melok niup trompet. Ku nek wis ditiup ngok, acur donya iki entek kabeh. Lah engko lek ape ditangekno, ditukulno maneh. Ngok yaumul ba'ats. Srut srut srut srut srut srut srut tukul. Lah bentuke bangkit dari alam kubur ora ngene-ngene iki, tergantung amale. Wis sing amale apik ya ganteng gagah wayu seger-seger ngono. Wis sing amale elek ya kunting-kunting. Wong sing gumedhe, wong sombong, iku diriwayatno orang yang takabur, orang yang sombong, itu nanti bangkit dari alam kubur iku cuwilik mentekel ndi. Dadi mlaku dikit-dikit-dikit kidekan cret. Dikit-dikit-dikit kidekan cret. Mangkane lek ana wong sombong ijarno ae titenono ae iso tak idek-idekno akhirat. Saiki kadang sugih sithik ngono masyaallah. Kaya-kaya wong sak lingkungan iki kae dituku kabeh, bathuke kon bandroli apa ditebasi kabeh. Ra popo lek ning tangga model ngono iku jarno ae, sumbuk idek-idek wong ngono kuwi. Titeni guys, titeni. Esuk gak cracret. Lah wong sing ora salat niku sok tukule rupa babi. Hi. Naudzubillah. Hei. Mereka tasik wonten sing boten salat. Nah. Terus embo. Yo yo. Lah terus nggih. Kula panjenengan dibimbing karo Kanjeng Nabi ben uripe bener. Mula disyukuri alhamdulillah. Kula jenengan iki dituntun karo Kanjeng Nabi saiki uripe lho iso dadi apik, iso dadi bener kaya ngene iki. Asline nggih, wong kene iki keparek karo Kanjeng Nabi, mboten tebe. Lho kok keparek? Bukankah kita sudah tidak menangi Kanjeng Nabi? Wong kene iki lak ora tau ketemu Kanjeng Nabi to. Lho apa ana zaman ngene iki wong sing ketemu Kanjeng Nabi? Ana. Wong sing bersih-bersih hatine. Niku dipanggihi Kanjeng Nabi dalam keadaan tersadar iso ketemu Kanjeng Nabi atau dalam keadaan mimpi, ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngono. Lah nek wong kepuh rata-rata ngipine lak ketemu gendruwo to. Masuk, yo kuwi balone kok. Ki ora tau ketemu Kanjeng Nabi tapi kok iso percaya nyang Kanjeng Nabi. Kok iso iman ambek Kanjeng Nabi. Kok ngandel nang dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Malah gelem tiru nglakoni ajaran-ajarane Kanjeng Nabi. Iki hebat lho iki. Ketemu ora lungguh jagong ya ora tau, lho tapi kok iso iman. Kok iso gelem percaya nang dawuhe Kanjeng Nabi. Kok iso gelem manut tindak lampahe Kanjeng Nabi. Top lho iki wong kepuh. Mula ngene iki Kanjeng Nabi lek nyebut iki iman sing paling ajaib, iman sing paling hebat, iman yang luar biasa, iman yang sangat dahsyat. Ya imannya masyarakat kepuh kene iki. Lho nek imane malaikat iki ora hebat. Wong malaikat iso iman yo pantes, soale malaikat weruh langsung perkarane Gusti Allah. Kok malaikat iki petugase Gusti Allah. Pantes nek malaikat kuwi imane kuat. Para nabi, para rasul, imane hebat, imane kuat. Pantes langsung ditekani malaikat Jibril mbeta wahyu instruksi teko Gusti Allah. Para sahabat kae imane hebat, wajar. Para sahabat langsung diulangi karo nabi yuk. Masalah apa nek langsung diulangi nabi? Ya mesti mantep to. Halo. Halo. Lah nek wong kepuh ora tau ketemu mek krungu cerita-ceritane tok. Lho kok iso iman iso percaya? Hebat. Lho ngene iki Kanjeng Nabi ngaku kula panjenengan niki sedulure. Ulaika ikhwani. Dan kene hadis disebut ngoten. Wong-wong sing teko sak badane aku tegese ora tau kumpul aku, ora tau menangi aku. Ning kok gelem iman karo aku, percaya karo aku, ngandel nang dawuh-dawuhku, gelem nglakoni sunah-sunahku, tiru perbuatanku, la kuwi sedulurku. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek diurut ya, sak donya iki sing islame paling akeh kan Indonesia. Negara sing penduduke agamane Islam terbesar niku negara pundi? Indonesia. Mulane tiap tahun jumlah jamaah haji paling kathah nggih saking Indonesia. Sing ziarah ten pesareane Rasulullah niku paling kathah nggih saking negara Indonesia. Ya kula panjenengan kudu bangga lho dadi wong Indonesia niku. Mulane ulama-ulama besar itu kepingin dadi wong Indonesia. Kok iso ngono? Soale Islam di Indonesia ini Islam yang paling santun, Islam yang paling sejuk, paling damai. Islam di Indonesia ini Islam yang luar biasa, hebat. Ajarannya itu isok berpadu dan menyatu dengan peradaban masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus cara penyebarannya melalui perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, dibentuk pondok pesantren, kumpulane santri-santri ngaji, dibentuk madrasah diniyah TPQ, kok kumpul nggone masjid pengajian-pengajian, ibu-ibu muslimatan fatayatan. Lah termasuk no pengajian ngene iki. Iki sak donya majelis ngene iki sing paling akeh ya no Indonesia. Ten pundi-pundi saestu, saya ini sudah sabar kemana-mana. Wis sabon dindi iki lho. Oke, Indonesia 34 provinsi sudah semua. Dan di mana-mana itu isinya ya majelis-majelis pengajian kayak gini. Subhanallah. Top pokoknya Indonesia iki. Lah saiki malam ini saja lho, Bu, sing ana majelis pengajian iki ribuan no Indonesia iki. Anggitmu no kepoh tok. Wong aku bar kok kene iki ya sik pindah rono. Lho bendino ngeten iki keliling bendino sedina ping 3 ping 4 bendino ngitung katoke. Lha iki nek digambarkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nate dawuh, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Kanjeng Nabi rembulan. Lah jamaah pengajian sing rawuh nggo niki diibaratkan bintang gemintang yang mengelilinginya. Tapi bintang kok butek-butek ngene ya? Iya ya padha. Padha buteke ora usah mangkel. Wong aku ngene iki tujuanku yang golek bola kok. Ben ora aku tok sing butek. Ngono lho sae. Lah wong aku nerangno ngono jek padha. Mulane kula pesen nek enteng majelis pengajian, terus ana majelis yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan, maulidan, barzanjen, simtuduror, majelis dikir, terus kudu diramut. Iki sing nggarake desa iki barokah. Alhamdulillah Pak Lurah, rutinan peringatan hormat Maulid Nabi dibarengne kalih hormat haul ngeten niki, niki saged dados wahana, saged dados wahana kerukunan masyarakat. Wong kula titeni ten pundi-pundi desa niku yen wonten majelis-majelis semacam ini, hawane adem tentrem masyarakate. Lek eneng masalah niku gampang rampung, kalau ada persoalan itu mudah diselesaikan. Soalnya melalui media ngeten niki kumpul-kumpul ngeleneng masalah kan ngomong-ngomong, lho iki piye solusine, iki piye penyelesaiane. Sedulurane kuat. Tapi nek ora ana majelis-majelis ngene iki, gampang geger, terus desa iki hawane panas, gampang geger lek ana masalah titik ae ribut ndak karo-karuan. Desa oleh bantuan ngono iku ora kok do seneng masyarakate, malah do geger ra karo-karuan. Biasane sing dadi sasarane tambah pamong, Pak Lurah, ngapunten. Apa mana bantuan kanggo masyarakat miskin? Nah, kuwi ana sing rumangsa miskin kok ora entuk bantuan, ora oleh jatah. Sing dianggap orang miskin kok diparingi jatah. Lah kuwi akhire nah. Yakin iki sing tepuk tangan iki wong kere iki. Kuwi rumangsa melarat ora entuk jatah ngono to. Akhire dene rumangsa lah, iku luwih sugih teko aku kok oleh. Ya patah ya ancene sik keluarga karo pamong. Ya dicatah, lah aku ngene iki ora keluarga. Pamong-pamonge do picek kok. Kowe mek gara-gara beras 2 kilo 3 kilo kok micek-micekno pamong kowe. Coba lek sering kumpul ten majelis tahlilan, yasinan, sholawatan, pengajian ngene iki. Lek ana masalah kan iso dimusyawarahno, nggih napa nggih? Lho ngono, Bu. Kula ten pundi-pundi nyampekno, ngene iki aja diilangi. Kegiatan ngene iki kudu dilestarekno. Iki cara digambarno padha karo wit-witan sing agrem ini, pepohonan yang rindang. Kok desa ndi ae nek akeh wit-witane hawane kan adem to. Sejuk, damai. Nek hawane adem engko pikirane masyarakat yo adem, atine masyarakat yo adem. Dadine guyub rukun alhamdulillah. Tapi nek ditebangi, engko dadi hawane panas. Mbah ra dirungokno kok. Lah nek hawane panas, ku pikirane masyarakat, atine masyarakat yo gampang panas. Gampang geger, gampang ribut. Di mana-mana coba kita survei, kita selidiki. Halo. Kalau banyak pepohonan yang rindang, nanti kan burung-burung berdatangan, hinggap di pohon itu, berkicau, bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Lah kalau enggak ada pepohonannya karena dibabati, ditebangi, enggak ada burung yang datang, karena yang tumbuh nanti semak belukar, alang-alang. Sing teko rono kewan-kewan gegermetan. Bangsane garangan, luwak, ula. Kuwi nek ketemu isine mok kerah, padu, tukaran. Nggih napa nggih? Embo. Karena enggak ada pepohonan ditebangi, kampung itu ya jadi entak-entak. Gak ana wit-witane kuwi lho. Entak-entak sing tuwuh alang-alang kuwi engko sing teko ya bangsane. Ha ngono kuwi gambaran Bapak Ibu para jamaah. Desa kuwi nek akeh majelis-majelis niku adem, sing rawuh koyok burung-burung yang hinggap di pepohonan yang rindang. Ini yang datang di sini orang-orang solih, orang-orang solihah. Di sini jenengan berkicau, berkidung, bersenandung cinta Allah, cinta Rasulullah. Kepingin lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah. Betul? Nungono. Tapi nek majelis-majelis iki dibabati, mergo dianggap syirik, bid'ah macam-macam, akhirnya ora ana pepohonan, enggak ada burung yang datang. Paham ya wis, ora paham ya wis, pokoke tak sampekno. Lah kalau kayak gini, iki contoh konkret malam ini. Ini ada pohon yang rindang di sini berupa hormat peringatan Maulid Nabi dan haul. Maka orang-orang solih berdatangan hinggap di sini mencari kedamaian, mencari ketentraman, mencari barokah, syafaat dan ridho. Amin Allahumma. yakin orang mik wong kepotok sing teko ning kene dari desa sebelah terbang ke sini menclok ning kene mencari kedamaian golek ademe ati golek barokah. Teko kecamatan sebelah saja loh, kecamatan lain ada yang terbang hinggap di sini mergo apa golek barokah. Ucah nom-nom kaya ono sing teko kabupaten lain datang ke sini menclok golek barokah. Saya jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke sini menclok dalam rangka golek. Makasih. Golek barokah. Golek sedulur. Lho panjenengan nek gelem kaya ngene iki engko tumbuh akhlak jenenge rendah hati, tawaduk, ngoten lho Bu. Wong nek gelem kumpul-kumpul iki rendah hati. Mulane Bu, tanggamu, dulurmu, keluargamu sing durung gelem melu ngaji, aku kirim salam. Sampekno nggih? Temen sampekno, meneh ketemu sampekno, Mbak, sampean oleh salam teko nggone kiai sing manis kalo Mbak. Saman dikon melu ngaji. Lho engko lek gelem melu ngaji engko rendah hati, tawanduk apian. Lho wong kok mik ning omah nguthek kubak-kubek kae nang omah. Mangan turu ngising ngono ae terus adus luluran macak ngedep kaca petat-petot celman-celman tutal-tutul. Ngono kuwe nek ning omah rumangsamu ya kaya ayu-ayu wa. Mergo gak ana saingane. Jajal nek wis klumpuk-klumpuk kaya ngene iki, ayumu ning omah meng tamat riwayate. Mergo ternyata sak ndukure ayumu isih ana sing luweh ayu. Nang to noleh to noleh. Lho iya. Akhirnya muncul akhlak namanya rendah hati. Dadi wong ayu kaya apa nek gak gelem kumpul-kumpul dadine kem mayu. Ana wong pinter kaya apa nek gak gelem kumpul-kumpul ku mesti keminter. Uripe mung ngutekno lingkungane rumangsane kaya hebat-hebat dhewe, kaya alim-alim dhewe, kaya pinter-pinter dhewe. Jajal lek wis gelem ngelumpuk-ngelumpuk karo kiai sing top-top sing alim-alim kae engko. Cili, rumangsa goblok. Saking gobloke. Lah nek mek ngutek kae wong sak jamaah sak lingkungane kaya anak buahe kabeh. Mendekne sing pinter dhewe, ora gelem ngumpul-ngumpul kok. Wong sugih kaya apa nek gak gelem kumpul-kumpul mesti semugih. Anggepane kaya wis ora ana sing iso nyaingi ndekne. Jajal metu-metu nek ketemu wong konglomerat kae. Wis akeh tok cili. Ya wis. Lah wis to gantian to iki urung sambutane panitia, sambutane Pak Lurah dereng tahlilane nang kok dereng ngaji sing kedua. Nah kula ya wis dinteni jamaah sing ten mriko. Nggih, pesen kula pokoknya kegiatan ngeten iki terus mesti berkah panjenengan. Bu. Iki dalam rangka kula panjenengan berusaha mepet ning Kanjeng Nabi, dalam rangka kula panjenengan berusaha mepet nang gone para ulama. Soalnya kula panjenengan iki wong bodho. Nek gelem mepet wong sing alim-alim kok ben kecipratan berkahe. Ngoten nggih? Wis ngoten mawon. Lho, tak kei gambaran. Bu. Panjenengan iki nek pengen langsing. Sorry ya, aja tersinggung sing lemu-lemu. Kowe panjenengan ora perlu kok diet sing mulo soro awak nganti ngombe obat sing ra karo-karuan ngono kae. Kadang iki dipletet-pletet dikembeni ben langsing, ra perlu lara kuwi. Ana cara sing praktis jenengan nek pengen langsing, gampang. Lungguh sandinge wong sing lebih berbobot. Kowe otomatis engko sampeyan dadi langsing. Mesti Lah iya, panjenengan kalau pengen jadi baik, enggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup panjenengan berbuat lebih baik dari mereka, otomatis panjenengan akan jadi baik. Paham? Panjenengan kok kepengin ambune wangi, ora perlu bu tuku parfum merek Eropa sing larang-larang kae wong koyo ora patek ndek dhuwit. Wis tau telaten ana we lungguh no pinggire bakul minyak wangi. Mbok disemproti, mbok diolesi. Ngono kuwi, wong takon buktekno arek-arek ya temenan. Randi dhuwit panas-panas ngelak kepengin ngombe es. Arep tuku randi dhuwit, lho mepeto bakul es. Tunggu ana ae nduk kono. Akhire ana wong tuku diombe kok gak entek. Lah kuwi terus diguyangno kowe. Ngono lho. Lah kula panjenengan iki bodho ora iso ngaji, pengen oleh ilmu ya apa carane? Ayo mepet para ulama, mepet para kiai, rawuh nang majelis-majelis ngene iki, mesti entuk cipratan ilmune. Ngaten nggih? Muga wonten manfaate sing kula aturno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten panitia, kula mandhap saking panggung langsung pamit, mboten saged nderekaken ngantos rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.